Wallahu a'lamu rahimahullahu taala qauluhu wal kufaru mukhatabuna bi furu'is syariah. Al muradu bil furu' al ahkamul amaliyah minal awamir kasholati waz zakati wan nahwahi kazina wasyurbil khamri. Walau abbaral musannifu bil awamiri wan nawahi lakana aula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullah wal kuffaru mukhatabuna bi furu'is syara'i'. Orang-orang kafir mereka juga mendapatkan pernyataan syariat terhadap atau dalam bidang cabang-cabang syariat. Nah, di sini ada istilah furu' yang seringkali juga digaungkan orang-orang, ini masalah furu', ini masalah furu', ya, yaitu masalah cabang. Kalau memang furu' secara istilah maksudnya adalah ini bukanlah termasuk dasar pondasi agama, maka sahih. Tetapi kalau furu' di sini maksudnya adalah meremehkan perkara itu, maka ini batil. Ketika kita menyebut ini masalah furu', kemudian kita bilang ini masalah furu', kenapa? Karena masalah kecil ini, enggak ada perkara agama yang kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal demikian. Dalam agama semua perkara agama itu penting, enggak ada yang kecil. Pun kalau kita sebut furu', itu hanya untuk mengklasifikasikan pembedaan antara usuluddin, asas agama, pokok agama yang bisa mengkafirkan pelakunya kalau enggak melakukannya, dengan furu', yaitu dengan masalah-masalah agama yang tidak sampai ke masalah kekafiran dan seterusnya, ya. Nah, di sini dikatakan al-muradu bil furu', yang dimaksud dengan al-furu', kata asy-syarih hafizhahullah, al-ahkamul 'amaliyatu minal awamiri wan nawahi. Ya, al-ahkamu al-'amaliyatu minal awamiri wan nawahi. Hukum-hukum yang bersifat terapan, yang bersifat praktikal, ya, itu biasanya furu', hukum-hukum yang bersifat praktikal, ritual atau semisalnya, baik dari yang diperintahkan ataupun dari yang dilarang, itu furu'. Kalau memang pakai istilah furu', dari yang diperintahkan seperti sholat dan juga zakat, itu semua kalau kita istilahkan di sini ya furu'. Begitu juga dengan yang dilarang, zina, syurbul khamar, itu juga masalah furu'. Kalau kita tafsirkan furu', itu hukum yang bersifat amaliyah, terapan. Nah, yang tadi ana bilang furu' itu bukan, jangan dimaknai furu' itu masalah kecil. Karena justru masalah tentang sholat, zakat, bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, ya. Bagaimana dengan zina, yang mana hukumnya rajam atau jald, rajam atau cambuk. Begitu juga dengan syurbul khamr, yang konsekuensinya bisa juga dicambuk sesuai ijtihad, dan bisa, dan juga meminum khamr salatnya tidak diterima selama 40 hari ke depannya. Itu apakah hal tersebut perkara yang furu' diremehkan? Enggak, ini perkara furu' secara apa? Secara terapan semata. Ya, begitu ikhwan, ya. Walau abbara al-musannifu bil awamiri wan nawahi lakana aula. Makanya kata asy-syarih, sekiranya musannif al-Juwayni rahimahullah menta'birkan, mengungkapkan, mengganti lafal furu'u syara'i' dengan al-awamir dan nawahi, itu lebih baik. Wal kuffaru mukhatabuna bil awamiri wan nawahi, itu lebih baik. Ya. Menghindari adanya perselisihan antara orang-orang yang menganggap agama ini ada usul dan ada furu'. Karena sebagian dari orang, sebagian dari ulama, walaupun tidak begitu banyak, mengingkari adanya pembagian agama atau masalah agama menjadi usul dan furu'. Ibnu Taimiyah itu mengingkari hal ini selagi beliau juga menerapkan pengistilahan usul dan furu' dalam kitab-kitab beliau, dalam majmu' fatawa, minhajus sunnah, darut ta'arud, dan semua kitab-kitab beliau berkaitan dengan aqidah terutama, dan juga fiqih, itu mesti beliau banyak menuliskan ini masalah dari masalah usul din, ini masalah dari masalah furu', sering beliau menulis itu. Tapi juga dalam beberapa situs, apa, dalam beberapa spot di kitab-kitab beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengingkari pengistilahan usul dan furu' dan pembagiannya masuk ke dalam agama. Enggak, kata beliau. Jadi bukan berarti ini Ibnu Taimiyah punya dua wajah, bukan. Bukan. Maksudnya begini. Ketika maka kita lihat Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syathri ketika beliau kemudian kalau tidak salah untuk doktoral beliau itu judulnya Al-Usul wal Furu'. Ya, kemudian menjadi kitab. Beliau meneliti dalam kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menemukan seperti ada dua pandangan yang kontradiktif dalam diri Ibnu Taimiyah itu sendiri. Kadangkala Ibnu Taimiyah mengingkari pengistilahan dan pembagian agama menjadi usul dan furu'. Tapi bertaburan di kitab-kitab beliau istilah-istilah itu. Ya. Alasan beliau disebutkan beliau alasan mengingkari adanya pembagian seperti ini adalah asal dari pembagian usul dan furu' dalam agama itu berawal dari orang-orang ahlul kalam, Mu'tazilah terutama. Iya. Makanya Mu'tazilah itu sangat mengandalkan masalah ini masalah usul, ini masalah furu'. Dan mereka kemudian mengatakan khabar ahad untuk masalah usul tidak diterima. Nah, kan gitu. Jadi ini adalah konsumsi ahlul bid'ah dengan membagi usul dan furu' dalam agama. Begitu ya, itu di antara alasan beliau. Dan ini kalimat muhdats juga, yaitu tidak ada dalam salaf kita. Dibilang ini usul, ini perkara furu' dan seterusnya. Tapi di sisi lain beliau menggunakan istilah-istilah itu. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syathri, masalah usul dan furu' ini kalau Ibnu Taimiyah beliau memang mengingkari akarnya. Tetapi karena sudah menjadi suatu istilah masyhur di antara ulama dan untuk memahamkan orang-orang, maka asal dari istilah la musyahadah fil istilah. Ya gitu. Tidak ada masalah dengan istilah insyaallah. Yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah adalah apa di balik istilah-istilah itu, gitu loh. Paham enggak, ikhwan? Di balik istilah-istilah itu Mu'tazilah dan Ahlul Kalam mereka melancarkan propaganda mereka. Ya kan? Begitu. Ya, jadi yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah bukanlah masalah ada istilah ini atau enggak, gitu loh. Tapi masalahnya apa di balik istilah ini dan apa konsekuensinya. Ibnu Taimiyah mengingkari hal tersebut yang ada di Ahlul Kalam, tapi beliau menggunakannya untuk memahamkan orang supaya lebih paham insyaallah, dan juga digunakan untuk membantah. Begitulah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menguasai ilmu-ilmu orang-orang yang menjadi musuhnya, dan beliau membantah dengan ilmu musuhnya itu. Maka beliau membantah orang-orang Ahlul Kalam dengan ilmu mantik versi mereka. Begitu, emang luar biasa seperti itu. Ya, ibaratnya dokter ya, Zakir Naik membantah orang Nasrani, Hindu, Buddha dengan kitab-kitab mereka sendiri. Dan hal tersebut bikin mereka itu freeze gitu, enggak bisa ngapa-ngapain, ikhlas. Ya begitu. Jadi kita enggak bisa menyalahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas kok inkonsisten pendapatnya. Enggak, bukan inkonsisten. Berpendapat Ibnu Taimiyah mengingkari usul dan furu' dan menetapkannya ini disesuaikan dengan konteks beliau, ya. Taib, kita lanjut foto. Hadhil mas'alatu fiha khilafun baina ahli al-ilmi wa ma dzakarahul musannifu min annahum mukhatabun huwa al-qawlu rajih li quwwati dalilihi wa amma kaunuhum mukhatabina bil islami fa hadza la khilafa fihi. Ya, istamir Pak. Qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin wa qala ta'ala fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla wa minal adillati aidan at-tamassuku bil umumat fa qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa qawluhu ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Baik. Fa hadhihi al-mas'alah, yaitu mas'alah apakah kuffar mukhatabun bi furu'i syara'i bil usul wal furu' atau bil awamir wal nahi, Itu masalah khilaf di antara ulama. Apa yang disebutkan oleh penulis yaitu Al-Juwayni bahwa mereka itu mukhatabun, diberikan perintah dan larangan, itu al-qaul ar-rajih, ada perkataan yang lebih rajih insyaallah karena kuat dalilnya. Wa amma kaunuhum mukhatabina bil Islam fa hadza la khilaf fihi. Nah, di sini bedakan. Mereka diseru oleh Allah Ta'ala untuk masuk Islam. Para ulama sepakat orang-orang kafir wajib masuk Islam. Yang menjadi khilaf adalah apakah orang-orang kafir juga diperintahkan dan dilarang untuk masalah-masalah di dalam Islam itu sendiri, seperti masalah makan pakai tangan kanan, gitu kan? Ini juga masalah furu' syariah karena dia termasuk amaliyah. Ya, dan masalah-masalah terapan atau amaliyah praktikal lainnya. Ini khilaf di antara ulama, dan rajih adalah mereka diperintahkan untuk itu semua, dan kalau melanggar itu semua kewajiban maka mereka mendapatkan dosa tambahan. Ya. Jadi setiap mereka semakin panjang umur, semakin meninggalkan salat, enggak pernah salat, maka makin banyak dosa tanggungan mereka. Nauzubillah. Ya. Firman Allah Ta'ala dalilnya, masalakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian berada di neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat. Walam nakum nut'imul miskin, kami tidak membayar zakat atau sedekah. Ya, ini amaliyah. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dulu bareng-bareng ngecengin orang-orang Islam. Ini semua bersifat amaliyah. Kalau bahasa ininya furu'i syariah. Ya, kita dilarang untuk meninggalkan salat, kita dilarang untuk meninggalkan zakat, kita dilarang untuk mengejek agama Allah. Tapi mereka menerapkannya. Ini kan furu'. Ya. Dan mereka kemudian gara-gara melakukan itu semua, maka mereka mendapatkan api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka akan diganjari dengan balasan api neraka jika mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Ya. Bahkan di sini diawali dengan apa? Diawali dengan meninggalkan salat, meninggalkan zakat, kemudian mengejek agama Allah. Itu awalannya. Yang mana itu masuknya ke furu'i syariah. Kemudian baru setelah itu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, masalah usul asy-syariah, usuluddin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya masalah-masalah terapan amaliyah itu pun orang-orang kafir juga diutamakan untuk melakukan itu. Ya. Juga firman Allah, "Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla." Ya. Fala saddaqa usuluddin wala shalla furu'. Ya. Tidak punya keyakinan, tidak membenarkan Islam dan tidak salat. Usul dan furu'. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tapi itu dalil yang lebih spesifik. Adapun dalil yang lebih umum, wa minal adillati aidan at-tamassuku bil umumat, yaitu kita berpegang pada dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban umum menyeluruh untuk insan. Walillahi 'alan nasi. Ya, di sini sighah al-amr di sini adalah lafal 'ala kemudian isim mukhatabnya. Yaitu 'alan nas. 'Alaika, 'alaikum bi sunnati, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, diwajibkan haji. Kemudian ya bani Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, syuf, di sini bani Adam umum, mereka diperintahkan untuk khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, yaitu berpakaian yang terbaik untuk pergi ke masjid. Begitu. Pak Abu Rahmat enggak ada. Sakit. Oh, masya Allah. Oh, sering pulang kampung beliau nih. Bisnis. Allah. Apa Grab online? Tak ada to'am nanti? Hah? Kalau enggak ada anak putus sekarang nih. Enggak, biar nanti bisa anak pulang langsung atau gimana, ya. Taib, tafadhal. Wa ma'a anna al-kafira mukhatabun bil awamiri fa innahu la yasihu minhu fi'lul ma'muru bihi hala kufrihi Qala ta'ala wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wal imanu syartun li sihhatil fi'li wala yu'aridu hadha ma taqaddama min annahum mukhatabuna hala kufrihim li'anna al-murada bidhalika annahum yu'adzabuna 'alayha fil akhirati ziyadatan 'ala 'adzabil kufri wal muradu huna annahum la yuqalabuna biha fid dunya ma'a kufrihim wala tanfa'uhum wa idza aslamal kafiru la yu'maru biqada'i ma madha liqaulihi ta'ala qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam li amri ibnil as amma alimta ya amru annal islama yahdimu ma kana qablahu wa li anna fi dhalika targhiban lahu fil islam fa innahu idza alima annahu la yutalabu bi qada'in ma taraka fa innahu yarghabu fil islam idza law kallafa bil qada'i lanafira 'anil islami wallahu a'lam wa ma'a annal kafiru mukhatabun bil awamir. Kendati pun orang kafir itu dijadikan sasaran perintah atau larangan. Perintah diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk zakat dan seterusnya. Fa innahu la yasihu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrihi. Tidak sah tapinya melakukan perbuatan yang diperintahkan selagi mereka kafir, enggak sah tetap. Puasa tapi enggak sah puasanya. Ya, istilah puasa pun dari bahasa apa? Sanskerta, dari kata upawasa. Ya, kalau bisa pakai saum aja, tapi enggak apa-apalah. Ya, karena menjadi hakikat apa? Urfiah kan? Ya, urfiah yang tidak ada maksud batil di sini. Ini yang kita sebut ya ada tapi istilah kayak sembahyang, ya, itu kan menyembah hyang. Hyang itu kedewaan, ketuhanan gitu. Tapi versi orang-orang Buddha atau semisal itu, ya, kayak wahyang. Kan wayang aslinya wahyang, hyang. Kemudian hyang maha esa, hyang maha kuasa. Seperti dewa-dewa yang itu, ya. Nah, kalau misalnya kita di sini hakikat semacam istilah puasa, sembahyang, kalau lafal tersebut sudah menjadi lafal umum dan tidak ada maksud kesana ke maksud orang-orang kafir itu, maka itu menjadi hakikat urfiyah, lughawiyah, ya. Maka bisa kita ini, tapi itu bukan sesuatu yang syar'i gitu loh. Karena hakikat syar'iahnya adalah salat, ya enggak? Dan ditakbirkan untuk hakikat syar'iah ini dengan hakikat lughawiyah urfiyah. Ya, maka boleh sebenarnya, cuman kalau bisa tinggalkan. Karena makanya tadi kita unggulkan hakikat itu dari awal hakikat syar'iah dulu. Baru hakikat lughawiyah, baru hakikat urfiyah. Ketika ada yang hakikat syar'iah sudah ada, maka menangkan hakikat syar'iah, gunakan itu. Ya. Asalnya juga misalnya ada hakikat syar'iyah bid'ah. Sekarang kita kadang-kadang pakai hakikat lughawiyah, yaitu sesuatu yang tidak ada syariatnya, gitu kan ya. Penghalusan boleh enggak? Boleh di konteks tertentu, tapi sebaiknya gunakan bid'ah. Tapi kan kalau kita gunakan bid'ah di orang-orang yang ahli bid'ah kan enggak enak. Ini bid'ah, itu bid'ah, gitu kan. Orang bakal enggak terima. Maka di sini ada opsi silakan pakai hakikat yang berikutnya, ya. Taib, mereka diperintahkan. Fa innahu tidak sah perbuatan mereka ketika masih kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Tidak ada yang mencegah untuk diterima nafkah mereka kecuali gara-gara apa? Mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kekufuran itu menghijabkan terkabulnya atau menghijabkan amalan mereka dari diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu syartun li sihhatil amal. Iman adalah syarat sahnya amalan. Wala yu'aridu hadza ma taqaddama min annahum mukhatabuna hala kufrihim. Masalah ini yaitu ketika mereka beramal tapi tidak diterima amalan mereka karena kafir, itu tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa mereka tetap diperintahkan untuk beramal, tetap mereka diperintahkan untuk berbuat ihsan, tetap mereka diperintahkan untuk birrul walidain. Tetapi kendati pun misal mereka melakukan birrul walidain, karena sebagian orang kafir birrul walidain, baron biwalidai, ya sebagian. Tapi apakah amalan birrul walidain tersebut kemudian nanti di akhirat akan mereka dapatkan kebaikannya? Enggak. Ya, mereka mukhatabun untuk birrul walidain di dunia, tapi mereka bukan majziyun anhum, gitu. Enggak diberikan jaza di akhirat. Di dunia diberikan jaza. Di dunia diberikan jaza untuk mereka. Karena al-murada bidzalika annahum yu'adzabuna 'alayha fil akhirah ziyadatan 'ala 'adzabil kufr, na'udzubillah. Karena maksudnya adalah mereka akan diazab atas meninggalkan perkara-perkara furu' tersebut di akhirat. Ya. Jadi na'udzubillah ya ikhwan. Kita salat subuh alhamdulillah. Mereka salat subuh enggak? Enggak. Taib, dosa salat subuh, dosa meninggalkan salat subuh lebih besar daripada dosa zina. Besar berarti dosa mereka. Ya. Secara syar'i mereka secara usuli syar'i mereka diwajibkan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tapi secara jaza mereka tidak akan mendapatkan kalaupun mereka beramal. Dan mereka akan semakin dilipat gandakan hukumannya kalau mereka tidak beramal. Serba salah ya. Namun secara hukumnya kita tidak melazimkan mereka untuk melakukan itu, gitu loh. Ya, secara syar'inya, secara asal syar'inya mereka mendapatkan perintah dan larangan. Tapi secara hukum kemasyarakatan mereka tidak mendapatkan kelaziman untuk melakukan ini. Ya, maka kita enggak diharuskan untuk membangunkan mereka pas subuh. Enggak usah bahkan. Biarin aja mereka makin banyak dosanya, gitu kan? Ya, wal muradu huna annahum la yutalabuna biha fi dunya ma'a kufrihim wa la tanfa'uhum. Yang dimaksud di sini adalah mereka tidak diminta untuk sekedar melakukan amalan-amalan soleh itu di dunia bersama dengan kekufurannya, dan itu tidak bermanfaat buat mereka amalan-amalan tersebut di akhirat. Maksudnya begini ikhwan, sebenarnya inti dari kenapa kok orang-orang kafir itu sampai sholat zakat itu secara syar'i mereka diperintahkan untuk menjadi teaser dan pembangkit mereka supaya masuk Islam. Sebenarnya intinya itu ya, karena antum kita diperintah enggak sholat makin besar dosa antum. Kita bilang ke orang-orang kafir, masih makin besar dosa antum. Kalaupun sholat, la tanfa'ukum, sholat itu tidak akan bermanfaat buat kalian. Gitu kan? Jadi kalian itu serba salah, makanya masuk Islam. Gitu ujungnya itu. Jadi bukan sekadar apa? Diperintahkan amalan furu', bukan sekadar itu. Tapi Allah Ta'ala menginginkan orang-orang kafir ini ya menjadi muslim dan beramal soleh. Inginnya seperti itu. Inginnya Allah seperti itu. Ya, iradah syar'iyahnya dari Allah seperti itu. Ya, bukan sekedar supaya mereka salat. Karena salat pun kalaupun diperintahkan mereka enggak bermanfaat salat itu buat mereka. Zakat jika diperintahkan buat mereka, itu pun zakat tidak bermanfaat buat mereka di akhirat. Di dunia mungkin Allah Ta'ala akan berikan ganjaran ya berupa mungkin pembersihan harta dan semisalnya. Ya. Kemudian ada masalah juga berikutnya, wa idza aslamal kafiru la yu'maru bi qada'i ma madha. Jika orang kafir itu muslim, jika orang kafir itu masuk Islam, mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha ibadah-ibadah yang telah berlalu, yang telah luput. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka sudah berhenti, maksudnya ini in yantahu yakni in yantahu min kufrihim, gitu kan, in yuslimu ya, maka diampuni apa yang telah berlalu dari mereka. Dan perkataan Nabi SAW kepada Amr bin As, Amma alimta ya Amr anal Islam yahdimu ma kana qablah. Tidakkah kamu tahu ya Amr bahwa Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya dari kekufuran. Kemudian wa inna fi dzalika targhiban lahu fil Islam. Selain dalil syar'i, di sini juga ada dalil yang menjadikan logika orang juga senang bermain ya di sini, yaitu tidak diwajibkannya berqadha, mengqadha apa yang telah berlalu dari kekufuran, itu menjadi targhib buat dia ke Islam. Adapun mengqadha apa yang telah berlalu dari yang tertinggal dari salat, itu menjadi targhib untuk masuk Islam. Ya kan? Coba kalau misalnya kamu masuk Islam udah usia 40 tahun. Ya, kamu balik tahun berapa? Usia 10 tahun. Berarti selama 30 tahunan itu salat harus kamu qadha. Puasa kamu qadha sekarang habis masuk Islam. Kira-kira mau masuk Islam enggak? Enggak bakal masuk Islam. Yakin enggak bakal masuk Islam. Ya. Saya masuk Islam langsung disuruh qadha salat dan puasa 30 tahun. Satu harinya 5 salat, 17 rakaat. Berarti 17 kali berapa ribu itu? Ya enggak mungkin dia. Udahlah, afwan dah, ana. Udahlah, enggak jadi dah masuk Islam. Ya kan kayak gitu kan? Begitu juga dengan masalah-masalah lain seperti pernikahan. Pernikahan orang-orang kafir banyak kebatilan kan? Bahkan bisa jadi tidak sah secara Islam. Tidak sah secara Islam. Tetapi apakah kemudian difasakh nikahnya? Kalau dua-duanya masuk Islam, tidak difasakh. Dilanjutkan pernikahannya. Apakah anaknya anak zina? Enggak kan? Enggak disebutkan begitu kan? Ya kan bisa jadi mereka batil akadnya ya. Akad yang batil berkonsekuensi campurnya mereka itu perzinahan enggak? Perzinahan. Maka ini udah seperti yang baru lagi ikhwan. Ya. Maka kalau misalnya hamil di luar nikah misalnya orang kafir. Ya anaknya ada anaknya. Anak zina kalau secara Islam anak zina itu. Tapi apakah ketika dia udah masuk Islam mereka semua ini, kemudian Islam menjadikan ini semua anak zina, maka ini kalau misalnya kita berpatuk pada ini, dosa yang lalu itu udah ada khalas. Ini anak kamu udah khalas. Begitu. Ya, karena hasil biologisnya Allah alam, ya. Adapun kalau misalnya itu anak angkat, maka tetap enggak bisa ya, karena Islam memang enggak menganggap, enggak membolehkan nasab itu beda ayah. Ya, nasab itu dinasabkan kepada selain ayahnya. Gitu kok anak angkat enggak ya. Begitu. Di dalam sebuah riwayat hadis ada seorang sahabat ya, tadinya kafir masuk Islam, dia punya sekian banyak istri, ana lupa berapa. Ana pernah dengar enggak? Lebih dari 4 lu ya. Entah berapa jumlahnya lupa. Ana waktu itu belajar Raudhatul Nazir sama Syekh kita dari Mesir. Anda mesti ingat kasus ini ya. Yaitu sahabat ini nikah sebelum pas masa kufurnya itu ya, menikahi sekian banyak perempuan. Itu secara orang-orang kafir sah pernikahannya. Ya. Maka Nabi SAW pun menyuruh menceraikan sisanya dan membiarkan yang 4. Silakan pilih. Coba lihat di sini. Apakah Nabi SAW mensyaratkan kamu pilih, misalnya misalnya sahabat ini punya 8 istri misalnya. Nabi menyuruh buang 4 ya, sisakan 4 misalnya. Apakah Nabi mensyaratkan yang 4 yang tersisa itu hanya yang waktu akadnya sah dengan sesuai syariat Islam? Enggak disyaratkan gitu. Ini menunjukkan pernikahannya tetap lanjut sah nikahnya. Ya, jadi enggak ada pemutusan hubungan nikah setelah masuk Islam, kecuali kalau ternyata yang masuk Islam adalah istri dan suaminya tetap kafir, maka ini wajib untuk difasakh. Wajib untuk difasakh, pembubaran akad yaitu pelepasan antara suami dan istri. Ya, enggak disebut tolak tapi fasakh. Begitu. Kalau dua-duanya masuk Islam, alhamdulillah. Kalau suaminya masuk Islam, istrinya masih kafir, dilihat dari kafirnya. Kalau kafirnya dia adalah ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, Kristen dengan segala modelnya, maka masih boleh dikip. Ya. Adapun kalau istrinya, selata suami istri ini asli Buddha atau Hindu, suami masuk Islam, maka istrinya Buddha atau Hindu, maka wajib difasakh. Wajib difasakh. Begitu ya. Ya. Fa innahu idza alima annahu la yutalabu biqada'i ma taraka fa innahu yarghabu fil Islam. Kalau dia tahu bahwa saya dia tidak diminta untuk mengqada apa yang telah dilewati, maka itu akan memotivasi dia untuk masuk Islam. Idz law kullifa bil qada'i la nafiru 'anil Islam. Kalau dibebani untuk mengqada puluhan tahun, ya itu bakal lari dia dari Islam, enggak jadi dia masuk Islam. Ya begitu ya, ikhwan. Baik. Udah berapa menit, Pak Nur? 35, Ustaz. 35. Tidak ada tangan kan? Hah? Ada, Jek. Ada. Oh, ada. Di mana, Pak? Hah? Ada tangan berarti lanjut. Itu, bukan karena ana pengen tangan, mana enggak tega aja gitu. Ya, tangan sudah sampai. Jadi siapa yang mengurus konsumsi, seksi konsumsi. Bang Jack, ada kholas? Udah ada? Kita cukup sampai sini mungkin? Ya, karena sudah ada. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.